segera ku berikan teka-teki untuk pengisi waktu. Ada suatu jalan, jalan itu yang dimakan. Jalan apakah itu? Coba jawab pertanyaanku. Yang ku maksud adalah kue yang dibikin bentuk seperti jalan, namanya kue jalan. Coba jawab pertanyaanku. Yang ku maksud adalah kue yang dibikin bentuk seperti jalan, namanya kue jalan.